Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Pelajaran kita berikutnya setelah menyelesaikan tentang sifat wudu sampai anggota yang terakhir yaitu kedua kaki, ya, apa kaki sampai dua mata kaki. Berikutnya adalah berwudu secara tertib dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan wudu disyariatkan pelaksanaannya secara tertib. Ya, tertib menurut urutan yang disebutkan oleh penulis Ibnu Utsaimin rahimahullah dan secara berkesinambungan yang disilahkan dengan muwalat. Keduanya wajib tertib, ya, dalam melakukan gerakan-gerakan wudu sesuai urutannya, cara pelaksanaannya berkesinambungan, tidak terputus, ya, satu dengan yang lainnya. Ini wajib agar wudu sah. Baik, kita akan pelajari detail tentang tertib dan berkesinambungan. Nah, tertib wajib berwudu secara tertib sesuai urutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat wudu, yaitu Al-Maidah ayat 6. Dalilnya, ya, pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku, termasuk siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, termasuk kedua mata kaki. Ya. Sisi pendalilannya adalah, ya, disisipkannya perintah mengusap kepala menyelingi antara perintah membasuh wajah dan tangan. Ya, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian, ya, tangan-tangan kalian sampai ke siku, kemudian diselingi dengan apa? Dua anggota itu dibasuh, diselingi dengan perintah, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, kemudian kembali lagi warjulah kepala Ka'bah, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Jadi perintah mengusap kepala menyelingi antara perintah membasuh wajah dan tangan dengan perintah membasuh kaki. Ya. Padahal mengusap berbeda dengan membasuh. Mengusap berbeda dengan membasuh. Telah disampaikan, ya, membasuh artinya mengalirkan air di anggota wudu. Jadi wajah, tangan sampai ke siku, kaki, telapak kaki sampai ke mata kaki, itu air harus dialirkan di anggota wudu. Itu dibasuh. Kepala diusap. Ya, diusap. Kedua telapak tangan hanya dibasahi air, kemudian diusap. Ya, air tangan yang basah itu diusapkan di kepala. Jadi tidak ada air yang dialirkan, diedarkan. Ya, hanya diusap dengan telapak tangan yang telah dibasahi dengan air. Kan beda. Nah, dengan perbedaan yang ada itu kita mendapati di ayat diselingi. Ya, setelah perintah membasuh wajah kemudian tangan sampai ke siku, kemudian diselingi dan perintah mengusap, kemudian kembali lagi perintah membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Nah, secara ilmu balaghah, susunan bahasa seperti ini keluar dari keindahan berbahasa. Karena semestinya gerakan-gerakan yang sifatnya sama, yaitu membasuh, disatukan dalam satu perintah tanpa diselingi dengan perintah melakukan gerakan lain yang berbeda sifatnya, yaitu mengusap. Jadi keindahan bahasa itu dikumpulkan yang sama. Jadi membasuh, kemudian membasuh, kemudian membasuh, gitu, disatukan. Kemudian nanti disendirikan, terakhir mengusap. Tapi ini diselingi dengan mengusap. Nah, sementara itu tidak ada manfaat lain yang menyebabkan demikian. Ya, keluar dari keindahan berbahasa tersebut secara balaghah, ilmu balaghah. Nah, tidak ada yang menyebabkan demikian, manfaatnya menyebabkan demikian, selain bahwa demikianlah urutan tata cara wudu, karena memang harus demikian urutannya. Yang berarti bahwa berwudu harus tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan. Sehingga demikianlah susunannya. Akhirnya setelah perintah membasuh, membasuh diselingi dulu dengan mengusap, kemudian membasuh. Karena harus begitu. Harus begitu. Nah, tidak bisa dibolak-balik. Nah, itu sisi pendaliannya ya. Jadi perintah berwudu pada ayat ini dengan urutan tata cara wudu yang disebutkan adalah persyaratan yang harus terpenuhi jika hendak melaksanakan sholat. Karena lafaz idza yang artinya jika, ya, dalam ilmu nahwu termasuk perangkat bahasa yang digunakan untuk persyaratan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza. Idza ini perangkat bahasa dalam ilmu nahwu, ini perangkat bahasa yang digunakan untuk persyaratan. Idza, apabila, jika. Ya, idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, nah, ada syaratnya. Jawabannya apa? Fagsilu. Jawabannya adalah fagsilu ila akhir, yang artinya basuhlah dan seterusnya. Jadi persyaratkan harus ya berwudu dengan urutan ya tertib seperti urutan yang disebutkan di ayat itu. Nah, dengan demikian dipersyaratkan ya bagi seseorang yang hendak mengerjakan sholat untuk berwudu secara tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, ya, syaratnya faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian dan seterusnya tertib sesuai urutan di ayat. Tidak boleh ya menyelisihi urutan itu. Karena ini syarat untuk bisa mengerjakan sholat. Bisa difahami? Nah, berarti jika berwudu tidak sesuai dengan urutan itu, berarti tidak memenuhi persyaratan, berarti wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Begitu. Yang kedua, dalil yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, ya, berapa kali Nabi berhaji? Berhaji satu, hajjatul wada', satu kali saja. Nah, baik. Umrah berapa kali? Umrah? Iya, jadi semuanya 4. Nah, baik. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Coba dihitung berapa kali umrohnya. Pertama kali ketika Nabi alaihi salatu wassalam umroh di tahun yang terjadi perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, itu tidak jadi. Nah. Ya, itu tidak jadi. Kemudian diqadha. Nah. Diqadha ya di tahun berikutnya. Baik. Kemudian ketika Fathu Makkah. Ya. Dalam perangkaian Fathu Makkah lanjut ke perang Hunain. Nah, dari perang Hunain mampir umrah lagi. Nah. Berarti satu gagal, kemudian satu gantinya tahun berikutnya, kemudian yang kelanjutan Fathu Makkah perang Hunain, kemudian singgah umrah lagi. Kemudian umrah yang bersama hajinya. Karena Nabi jenis manasiknya apa? Jenis manasiknya adalah kiron, menggandeng haji dan umrah. Berarti kalau ditanyakan berapa kali Nabi berumrah? 4 kali, yang pertama gagal. Yang terjadi sulhul Hudaybiyah itu. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat itu bergantian dengan hajinya. Baik. Nah, ketika Nabi menunaikan ibadah haji dan melakukan sa'i, beliau memulainya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah. Ya. Dan balik lagi dari Marwah ke Safa, begitu 7 kali, ya. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, balik lagi dihitung 2 dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, yang jelas startnya dari Bukit Safa, begitu. Nah. Kenapa Nabi memulai start sa'inya dari Bukit Safa ke Marwah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengurutkannya demikian di ayat. Penyebutan Safa mendahului Marwah. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Allah mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, lihat urutannya, Inna Safa, sesungguhnya Bukit Safa, wal Marwata dan Bukit Marwah, min sya'airillah, adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Jadi yang mana yang lebih duluan disebut oleh Allah? Bukit Safa atau Bukit Marwah? Bukit Safa. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai, mengawali sa'i dari yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat. Maka Nabi memulainya dari Bukit Safa. Hadits ini dari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik, demikian pula halnya dengan wudu, harus dikerjakan menurut urutan yang Allah sebutkan dalam ayat. Harus wajah dulu, kemudian kedua tangan, dari jari sampai ke siku, kemudian kepala, termasuk kedua telinga, kemudian kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Tidak boleh menyelisih urutan itu. Begitu. Yang ketiga, menunjukkan wajib tertib. Seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu dengan tertib menurut urutan dalam ayat. Ya. Seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menyebutkan bahwa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertib sesuai urutan dalam ayat. Tidak pernah menyelisih itu. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan penafsiran ayat, ya, menafsirkan ayat yang menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu dengan tertib adalah wajib. Begitu. Dengan demikian, wajib berwudu secara tertib dengan mendahulukan, ya, membasuh wajah, lalu membasuh tangan sampai ke siku, lalu mengusap kepala termasuk kedua telinga, lalu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, nah ini yang benar. Ini madhab ya, yang mewajibkan tertib ini dan mengatakan menentukan sahnya wudu. Naam. Ini adalah madhab Ahmad Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibnu Katsir menisbahkan, yakni menyandarkan madhab ini kepada jumhur mayoritas ulama. Jadi Ahmad Asy-Syafi'i dan jumhur ulama termasuk Ibnu Hazm Adz-Dzahir. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu wajib ya. Nah, apakah dimaafkan dan ditolerir, ada toleransi jika seseorang berwudu tidak secara tertib karena dia jahil? Jahil artinya tidak tahu, karena dia belum tahu hukum, atau dia lupa. Dia berwudu dalam keadaan lupa menertibkan wudunya. Ya. Apakah dimaafkan? Masalah ini diperselisihkan oleh mereka yang mengatakan wajib itu. Ya. Yang pertama, An-Nawawi, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan tidak dimaafkan dan tidak ditolerir. Ya. Karena seluruhnya adalah satu kesatuan dalam satu ibadah. Mulai dari wajah sampai kaki, satu kesatuan dalam satu ibadah. Hal itu sebagaimana halnya tidak dimaafkan apabila seseorang melaksanakan gerakan-gerakan sholat tidak secara tertib. Sebagaimana halnya mulai dari takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian berdiri kembali, lanjut. Dari takbiratul ihram sampai salam, itu adalah seluruh gerakan, itu adalah satu kesatuan ibadah, ya, yang menyusun satu ibadah pada sholat. Sehingga tidak boleh terbolak-balik. Apabila ada orang yang sholat, berdiri langsung sujud. Nah, tidak ruku dulu, jalankan. Ya, tidak berurutan sesuai gerakan-gerakan yang ada. Dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak tahu hukum, tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Nah, ya, artinya sholatnya tidak sah dan dia diajari cara sholat yang benar dan dia harus ulangi selama waktunya masih ada. Lain halnya jika waktu sudah lewat. Nah, jadi dimaafkan. Ya, begitu pula halnya jika lupa mengalami sahu. Nah, seorang dari berdiri tiba-tiba sujud, maka rakaat itu batal. Jika dia sadar dalam sholat, ya, dia harus kembali membenarkan. Dia harus membenarkan. Nah, membenarkan kembali urutan gerakannya. Ya, begitu. Sama dengan wudu ini tadi. Ketika seseorang lupa misalkan, tiba-tiba teringat, maka dia harus benarkan urutannya. Misalkan dia berwudu, wajah tiba-tiba mengusap kepala. Saya itu sadar, oh, tadi lupa membasuh tangan. Nah, maka dia harus kembali membasuh tangannya dulu. Asalkan memang ya masih bisa berkesinambungan ya. Nah, artinya wajahnya belum kering. Wajahnya belum kering. Jadi masih bisa disambung dengan membasuh kedua tangan. Dia harus benarkan. Tidak boleh dia lanjutkan. Mengusap kepala lanjut basuh tangan. Kemudian setelah itu langsung kaki saja. Dan katakanlah, oh dimaafkan tadi karena saya lupa dari urutannya. Tidak bisa. Menurut pendapat ini tidak bisa dimaafkan. Harus dia benarkan. Ketika sadar. Bisa difahami maksudnya. Nah. Bagi dua, jika dia sudah selesai wudu misalkan baru sadar. Oh tadi kok tidak berurutan. Dalam keadaan lupa. Bukan sengaja lupa tadi ternyata kepala dulu kemudian tangannya. Maka harus dia ulangi. Begitu. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang mengatakan dimaafkan dan ditolerir. Alasannya karena hal itu adalah udur. Hal itu sebagaimana halnya dimaafkan apabila seseorang mengerjakan qada beberapa sholat tidak secara tertib karena jahil atau lupa. Ah, ini acuannya, kiasnya Ibnu Taimiyah ke qadha sholat tidak secara tertib. Misalkan seseorang ya wajib mengqadha sholat duhur dengan asar, tetapi karena dia tidak tahu hukum, dia kerjakan asar dulu kemudian duhur, jadi maafkan ya. Atau dia lupa, dia sholat asar dulu baru kemudian teringat tuh duhurnya juga belum diqadha, maka itu dimaafkan ya, artinya lanjutkan saja setelahnya duhur tidak masalah karena lupa. Nah, ini udzur. Ini menurut mazhab Hambali ya. Pengambilan contoh ini karena Ibnu Taimiyah ya di atas mazhab Hambali yang mewajibkan harus tertib dalam mengqadha salat. Adapun mazhab Syafi'i tidak masalah. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan qadha harus berurutan. Nah, hanya mustahab disunnahkan saja mazhab Syafi'i. Dan itu lebih kuat. Mazhab Syafi'i lebih kuat. Bahwa tidak wajib berurutan dalam masalah qadha salat meskipun disunnahkan afdal. Yang mewajibkan bahwa qadha harus tertib, contohnya tadi misalkan duhur sama asar harus dia qadha ya. Harus duhur dulu kemudian asar. Ya, mazhab Hambali tetap memaafkan apabila seseorang lupa. Terlanjur selesai asarnya baru ingat duhurnya, itu dimaafkan, artinya boleh tinggal lanjutkan duhur. Atau seseorang tidak faham ya hukum ini sehingga dia mengerjakannya tidak berurutan. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Ibnu Taimiyah dikias dengan itu untuk mengatakan boleh dimaafkan apabila seseorang gerak wudunya tidak tertib karena lupa atau tidak tahu hukum. Nah, sepertinya pendapat pertama lebih kuat. Pendapat yang dipilih Nawawi, Ibnu Baz dan Ibnu Taimiyah. Adapun alasan pendapat kedua, hal itu adalah penyamaan antara dua perkara secara metode kias, analogi, tetapi hakikatnya antara keduanya terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Kita lihat. Sebab gerakan-gerakan wudu merupakan satu kesatuan dalam satu ibadah. Sedangkan masing-masing sholat yang diqadha tersebut merupakan ibadah tersendiri dan terpisah dari sholat yang lainnya. Beda kan? Qadha duhur dengan asar misalkan. Ini kan duhur tersendiri. Asar tersendiri. Ini lain. Nah, kiasnya lebih cocok ke satu rangkaian sholat. Dalam satu rangkaian sholat itu ada gerakan-gerakan yang menyusun. Sebagaimana halnya wudu ada gerakan-gerakan yang menyusun. Sebagaimana halnya tidak boleh, tidak dimaafkan jika seseorang lupa dari berdiri langsung sujud lupa rukuknya, tidak dimaafkan. Begitu pula jika seorang sholat dalam keadaan jahil, ya tidak dimaafkan. Seperti halnya orang yang sholat di masjid. Ketika Nabi sedang duduk di masjid, ada pria masuk ya di sudut masjid yang berbeda, sholat. Setelah sholat, dia datang mendekat ke Nabi, salam. Dijawab salamnya oleh Nabi. Kata Nabi, kembali ke tempatmu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Disuruh lagi oleh Nabi. Sampai 3 kali dia mengulangi, berbolak-balik begitu, tetap tidak sah. Sampai akhirnya dia menyerah. Menyerah. Kata dia, saya tidak tahu selain itu. Hanya diajari oleh Nabi cara tata salat yang benar itu demikian demikian. Nah, bersuci, menghadap ke kiblat, takbiratul ihram dan seterusnya. Baik. Jadi inilah yang terbaik pendapat An-Nawawi, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin yang dipilih oleh mereka bahwa tidak dimaafkan apabila apa tadi? Lupa atau tidak tahu hukum. Jadi harus diperbaiki. Nah, artinya apa? Artinya itu dianggap syarat. Berarti dianggap syarat. Ya, begitu. Baik. Adapun dalam satu anggota wudu, tidak wajib tertib. Dalam satu anggota wudu tidak wajib tertib. Satu anggota wudu itu wajah. Wajah itu satu anggota wudu. Berkumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke rongga hidung dan membasuh permukaan wajah, ini 3 gerakan. Tetapi semuanya untuk satu anggota. Ini tidak wajib tertib. Andaikan seseorang membasuh permuka wajahnya dulu, kemudian dia istinsyak, kemudian dia kumur-kumur, sah. Dia kumur-kumur dulu, kemudian membasuh permuka wajahnya, kemudian istinsyak di belakang, sah. Dibolak-balik tiga ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini satu anggota wudu, yaitu wajah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para ulama sepakat bahwa tidak wajib tertib dalam satu anggota bersuci, wudu dan mandi. Ya, wudu dan mandi. Begitu pula pada dalam hal mandi. Makanya kita akan pelajari nanti pada tata cara mandi yang wajib, ya, yang tidak sempurna sesuai sunnah Nabi asalnya, yang dituntunkan oleh Nabi. Yang penting mengguyur sekujur tubuh merata semuanya, terserah mau dari mana mulainya, mau dari kaki dulu, ya, dari mana saja mulai, dari bagian tubuh semuanya sah. Tidak wajib tertib karena anggota mandi itu berapa? Ada berapa anggota mandi? Anggota mandi berapa anggotanya? Kalau wudu kan anggotanya 4 ya. Wajah, kedua tangan, ujung jari sampai ke siku, kemudian yang ketiga kepala termasuk kedua telinga, yang keempat kaki sampai kedua mata kaki. 4 kan? Anggota mandi berapa? 1. Satu tubuh itu semuanya. Satu tubuh itu satu anggota mandi. Jadi tidak wajib tertib, dari mana saja mulai sah. Nah, adapun tata cara sunnahnya yang sempurna, ada urutannya yang diajarkan oleh Nabi. Nanti kita pelajari. Nah, berarti tidak wajib berkumur-kumur, menghirup air ke rongga hidung, dan membasuh permukaan wajah secara tertib. Tidak wajib. Karena merupakan satu anggota wudu. Namun disunnahkan mendahulukan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung atas membasuh permukaan wajah. Nah, sudah kita lewati tata caranya, ya. Begitu pula tidak wajib tertib antara mengusap bagian depan kepala, bagian belakangnya, dan kedua telinga. Sebab semuanya merupakan satu anggota wudu. Hanya saja disunnahkan mengusap kepala mulai dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan, kemudian langsung dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi, andaikan ada orang yang mengusap kepalanya dari belakang gini ke depan, kemudian dia ratakan gitu, ada ya belakang ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang dia ratakan. Nah, kemudian kedua, atau kedua telinganya dulu, telinganya dulu kemudian kepalanya, sah. Karena ini satu anggota, jadi tidak wajib tertib. Tetapi tata cara yang afdol yang diajarkan oleh Nabi, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi air di bagian depan kepala, diusapkan ke belakang sampai ke batas bagian akhir kepala yang berbatasan dengan tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan, ya, agar merata, kemudian lanjut dengan mengusap kedua telinga bersamaan. Nah, begitu yang afdal. Nah, wallahu a'lam. Ini tentang tertib. Kita sudah selesai. Ya. Yang kedua, berkesinambungan. Wajib melakukan gerakan-gerakan wudu secara berkesinambungan. Usai, apa makna kesinambungan? Artinya berkelanjutan. Tidak diputus-putus gitu, tidak dipisah-pisah. Usai dari satu gerakan wudu, langsung diikuti gerakan wudu berikutnya tanpa menundanya. Ya. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kriteria berkesinambungan dalam wudu. Apa kriterianya? Ada dua pendapat. Yang pertama, kriterianya adalah adat, kebiasaan. Jika secara adat kebiasaan selang waktu selama itu tidak dianggap memisah antara dua gerakan wudu, berarti wudu itu dianggap berkesinambungan. Jika dianggap keluar dari adat kebiasaan, berarti tidak berkesinambungan. Berapa ya? Secara kebiasaan yang mana yang dianggap lama, yang mana yang dianggap sebentar ini? Nah, misalkan seorang wudu dibasuh wajahnya. Ya, basuh wajahnya, basuh tangannya, kedua tangannya dari ujar sampai ke siku kanan kiri. Setelah itu dia berhenti, pergi dulu ngobrol-ngobrol di situ. Ada hajatnya, ngobrol dulu, dia tinggal. Nah, 5 menit itu balik lagi dia. Lanjut mengusap kepala. Bisa enggak? Nah, ini jadi ya secara adat bagaimana ini mengukurnya? Ini dianggap lama, sudah terputus, ini baru sebentar dianggap masih bisa bersambung gitu, masih berkesinambungan. Ini kan agak sulit. Yang jelas pendapat ini mengukurnya dengan adat. Jadi secara adat itu dianggap terpisah lama atau sebentar. Jika sebentar berarti masih berkesinambungan, masih bisa lanjut. Jika dianggap lama secara adat berarti terputus, begitu maksudnya. Yang kedua, kriterianya adalah kering tidaknya anggota wudu sebelumnya saat melakukan gerakan wudu berikutnya. Apabila anggota wudu sebelumnya belum kering, ketika melakukan gerakan berikutnya berarti berkesinambungan. Jika telah kering saat melakukan gerakan wudu berikutnya, berarti wudunya tidak berkesinambungan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kriteria yang kedua yang dianggap benar. Apa tadi? Ketika membasuh anggota wudu berikutnya yang sebelumnya masih basah. Ini lebih mudah ya kayaknya. Lebih mudah dijadikan patokan kan? Daripada kembali ke adat kebiasaan, bisa saja seseorang kebingungan, sulit. Ini dianggap lama atau sebentar menurut adat. Ini kayaknya lebih mudah. Nah, ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Nah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha mazhab Hambali. Keduanya juga memilih ini. Alasannya, kriteria ini lebih terukur daripada kriteria adat kebiasaan. Berdasarkan hal ini, setelah membasuh wajah, wajib langsung membasuh tangan sampai ke siku sebelum wajah mengering. Begitu. Lalu mengusap kepala sebelum tangan mengering. Lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebelum kepala mengering. Apabila menunda suatu gerakan hingga anggota wudhu sebelumnya menjadi kering karena tersibukkan dengan urusan lain yang tidak berkaitan dengan wudhu, ya, dia putus gerakan wudhunya, dia tunda suatu gerakan dari gerakan wudhunya hingga anggota wudhu sebelumnya kering karena sibuk dengan urusan yang tidak ada kaitannya dengan wudhu, tidak ada kaitannya dengan wudhu, maka kesinambungan wudhu itu terputus dan wudhunya tidak sah, artinya tidak bisa dilanjutkan, harus dimulai lagi dari awal. Begitu. Nah, seperti halnya berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang, tersibukkan dengan najis yang mengotori pakaiannya. Misalkan lagi wudhu, tiba-tiba lihat ada najis di pakaiannya. Akhirnya dia cuci najisnya. Dia cuci, ya. Ketika selesai mencuci najisnya, dia ketika hendak melanjutkan gerakan berikutnya, ternyata yang sebelumnya sudah kering. Misalnya tadi sedang membasuh wajah, selesai membasuh wajah, dia hendak melanjutkan membasuh tangan, tiba-tiba dia lihat najis itu. Kemudian dia cuci, dia bersihkan. Ketika dia hendak lanjut membasuh tangannya, wajahnya sudah kering, berarti sudah putus. Tidak kesinambungan, artinya tidak bisa, harus dimulai lagi dari awal. Atau perkara lainnya. Jadi misalkan ketika usaha membasuh wajah nih, sudah disebutkan di sini contohnya. Nah, ini jika diputus oleh sesuatu, suatu kegiatan yang tidak terkait dengan wudu itu sendiri. Adapun jika menundanya hingga anggota wudu sebelumnya menjadi kering karena disibukkan dengan urusan yang terkait dengan kepentingan wudunya, hal itu tidak memutuskan kesinambungan wudu. Jika ada kaitannya dengan wudu, urusan yang dia urusi itu sehingga ya tertunda gerakan berikutnya, maka itu tidak memutus kesinambungan. Misalnya, nah, perhatikan contohnya. Pada saat seseorang berwudu, dia melihat di tangannya ada cat. Ya, ada cat ya. Nah, cat atau lapisan lainnya yang menghalangi air wudu mencapai kulit yang wajib dibasuh. Apa saja yang selain cat yang bisa menghalangi? Tip X. Apalagi? Lem, betul lem. Nah, apalagi? Sisik ikan juga ya. Sisik ikan bandeng itu. Atau misalnya menutup, artinya dia melapis. Pokoknya lapisan, intinya lapisan. Jika ada lapisannya menempel di kulit dan air tidak bisa masuk ke balik lapisan itu untuk membasahi kulit yang tertutup itu, berarti terhalangi dari air. Ini menghalangi. Ya. Lilin juga ya. Lilin juga kena. Nah, semisal itulah. Lapisan apa saja yang menghalangi. Baik. Lalu ketika dia wudu, dia lihat di tangannya kok ada lapisan cat atau semisalnya. Akhirnya dia kerik gitu kan. Kayak kukunya dia ya. Dia hilangkan. Agak lama ini. Agak lama, sampai 5 menit, 10 menit baru hilang. Nah, sudah kering belum wajahnya ini kira-kira? Sudah kering kan? Tapi boleh dia lanjut. Tidak putus ini kesinambungannya seperti ini. Karena ini terkait dengan wudu. Karena jika dia tidak hilangkan ini lapisan, wudunya tidak sah. Nah, begitu. Contoh kedua, kehabisan air ketika berwudu. Lalu dia tersibukkan menimba air dari sumur hingga anggota wudu sebelumnya menjadi kering. Ya, air di situ habis, dia jalan kaki misalnya ke sana, pindah tempat karena di situ ada air, atau dia menimba air dulu, ya ternyata sudah kering, ini tidak masalah. Nah, karena terkait kesibukannya terkait dengan wudu. Nah, pada dua contoh tersebut kesinambungan wudu tidak terputus sehingga cukup melanjutkan gerakan wudu berikutnya tanpa harus mengulangi dari awal. Ya. Namun perlu diingat bahwa patokannya, ini sekarang yang perlu diperhatikan, apa patokan terkait dengan kering, mengeringnya anggota wudhu ini. Ya, perlu diingat bahwa patokannya adalah cuaca normal. Cuaca normal, cuaca sedang. Tidak dingin sekali dan tidak pula panas sekali. Serta tidak ada angin. Karena pada cuaca yang sangat dingin, anggota wudhu akan lebih lambat mengering daripada biasanya. Sedangkan pada musim panas atau pada saat ada angin, akan lebih cepat mengering daripada biasanya. Jadi pada kondisi demikian, ketika tidak normal ya, perhitungannya harus bersandar kepada apa yang ada ketika cuaca normal, bahwa dalam jangka waktu selama itu sudah kering atau belum. Biasanya bagaimana pada cuaca normal, itu yang dijadikan acuan. Nah, dalil diwajibkannya berwudu secara berkesinambungan adalah hadis salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil bahwa kesinambungan dalam melakukan gerakan wudu wajib, hadis salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamai wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham lam yusibhal ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang salat, sementara pada punggung telapak kakinya terdapat bagian seukuran uang dirham yang kering berkilau. Seukuran ya uang dirham kering berkilau karena tidak terkena basuhan air wudu, luput dari basuhan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar mengulangi wudu dan salatnya. Ya. Nabi ya, fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salata. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar mengulangi wudu dan salatnya. Diperintahkan mengulangi wudunya dari awal. Bukan disuruh membasuh bagian itu saja. Nabi tidak mengatakan ke dia basuh itu bagian yang seukuran dirham di bagian apa tadi? Punggungnya, punggung telapak kakinya yang tidak terkena. Bukan bagi itu saja langsung dibasuh, tidak, tapi disuruh mulai dari awal. Nah, karena ini dilihat oleh Nabi ketika dia sudah sholat. Artinya apa? Jika dia kembali ke tempat wudhu hanya langsung mau melanjutkan membasuh telapak kakinya itu, bagian punggung telapak kakinya itu, bagian punggung kakinya, tidak bisa karena kesinambungannya sudah putus, kan sudah lama jaraknya itu. Karena dia sedang sholat, ini dilihat. Bisa difahami? Oleh karena itu Nabi nyuruh dia dari awal. Nah, hadits ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim. Ya, juga dinyatakan sahih derajat dari Ibnu Qayyim dan Al-Albani. Jadi hadits ini sahih. Nah, dinyatakan siapa? Al-Imam Ahmad, Ibnu Qayyim dan Al-Albani. Nah, hadits ini adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan wajibnya wudu secara berkesinambungan, yang menuntut diulanginya wudu jika terputus. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu agar mengulangi wudunya dari awal. Tidak mencukupkan dengan membasuh bagian yang tertinggal saja. Hal itu karena gerakan-gerakan wudu merupakan satu kesatuan ibadah yang jika sebagian gerakan terpisah dari gerakan lainnya berarti tidak lagi sebagai satu kesatuan. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat lama Asy-Syafi'i dan Malik. Nah, ini. Baik. Kemudian adapun pendapat bahwa kesinambungan tidak wajib adalah pendapat yang lemah. Berikutnya, terdapat silang pendapat. Nah, ini sama dengan perbedaan pendapat pada wudu itu tadi, tertib, masalah tertib. Ya, terdapat silang pendapat apakah dimaafkan dan ditolerir jika seseorang berwudu tanpa berkesinambungan karena dia jahil, belum tahu hukum atau lupa. Nah, lupa. Nah, seperti khilafnya di masalah tertib tadi. Yang pertama, Ibnu Taimiyah memilih pendapat Al-Imam Malik bahwa dimaafkan. Ya, sama dengan masalah tertib ya. Ibnu Taimiyah juga memaafkan ya. Nah, jika jahil atau lupa. Yang kedua, Ibnu Baz dan Ibnu Uthaimin memilih salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat lama Asy-Syafi'i bahwa tidak dimaafkan. Ibnu Baz dan Ibnu Uthaimin keduanya memilih salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat lama Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak dimaafkan. Yang rajih hal itu tidak dimaafkan dan wajib ulang. Jadi yang benar adalah pendapat lama Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, tidak dimaafkan. Artinya itu dipersyaratkan. Jadi jika tidak tahu hukum atau lupa, ya tidak dimaafkan. Dia harus mengulangi. Nah. Ya, sebagaimana pada hadis ini Nabi SAW merintahkan orang itu mengulangi wudunya dari awal. Nah, tersisa berapa menit waktunya? Setelah ini kita akan masuk ke zikir, zikir setelah wudu. Tinggal berapa menit? Hah? Oh, sudah masuk. Nah, ada yang mau diperjelas dari pembahasan kita? Barangkali ada yang kurang jelas, ya. Misalnya bagaimana? Ternyata berhada, buang angin, put, ya batal, batal. Harus diulangi dari awal. Harus diulangi. Sama dengan halnya dengan sholat. Ketika sholat, seseorang berhada, maka batal sholatnya. Dia harus keluar, kemudian pergi berwudu dari awal, kemudian kembali sholat dari awal. Ada pendapat mengatakan, ini pendapatnya ganjil, aneh. Ada pendapat, tapi pendapat itu ada. Nah, ada mengatakan jika batal dalam sholat, keluar dari sholat yang penting jangan ngomong-ngomong, jangan bicara-bicara. Diam-diam, langsung wudu, balik, lanjutkan lagi. Jadi jika batalnya di rakaat kedua, batal, pergi berwudu, diam-diam, balik lagi, lanjutkan lagi rakaat kedua. Aneh kan pendapat ini? Nah. Jadi aneh. Bagaimana anehnya? Hadasnya batal, kesuciannya batal, wudunya batal, tapi sholatnya tidak batal, kan aneh. Wudunya harus diulangi dari awal, sholatnya tidak diulangi dari awal. Aneh. Nah, ada hadis yang dhaif disebutkan di Bulughul Maram. Jadi yang benar, jika terjadi seperti itu, sholat batal. Sebagaimana halnya wudunya batal. Berarti wudu harus diulangi dari awal, sholatnya juga harus diulangi dari awal. Begitu. Nah. Sudah masuk waktu. Hah? Baik. Berdasarkan hadis tadi yang Rasulullah melihat dan sholat. Iya, iya. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya ketika misalnya kita sudah berwudu bahkan sudah sholat, kemudian melihat di bagian tubuh kita ternyata setelah sholat ada misalnya bekas-bekas yang tidak hilang, maka kita harus berwudu kembali dan mulai sholat kita. Iya. Harus diulangi karena tidak sah. Nah, tidak sah. Artinya setelah sholat dan maksud anak waktunya itu belum terlalu lama, dalam arti belum melakukan aktivitas ini dan itu, sehingga tidak ada keraguan bahwa cat ini memang bukan sesuatu yang baru, kan maksud anak khawatir setelah sholat kemudian pergi melakukan suatu kegiatan, mungkin pegang cat atau apa, terus di situ kena catnya, setelah sholat baru kena cat misalkan, kemudian bingung tadi sebelum sholat atau setelah sholat. Al-Mim tadi maksudnya itu ya, artinya dia menyadari ada lapisan yang dia tidak ketahui tadi, dan lapisan itu sudah ada kan sebelumnya, kan harus diulangi karena wudunya tadi, wudunya tidak sah karena ada bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air, dalam keadaan dia tidak tahu. Sholatnya juga tidak sah karena dia sholat dalam keadaan wudu yang tidak sah. Disadari setelah sholat, berarti wudu harus diulangi, sholat juga harus diulangi. Nah, seperti tadi yang terkait dengan hadis itu, diambil kesimpulan dari hadis itu. Betul. Ya. Yeah. Kecil sekali, tidak terdeteksi, tidak terlihat sama sekali. Nah, memang sebagian ulama ada yang mengatakan jika sedikit sekali itu dimaafkan. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ya, yang dia sifatnya sedikit sekali, maka itu dimaafkan. Nah, seperti halnya lalat itu kan biasanya hinggap di kotorannya. Hah? Lalat itu biasanya hinggap di kotoran kan, kemudian dia hinggap di kepala kita, hinggap di baju kita. Artinya kan kemungkinan di kakinya itu ada yang nempel, kemudian nempel di baju kan. Itu kan kecil sekali, tidak ada bau juga tercium karena sedikit sekali. Tidak terlihat juga gitu. Makanya Imam Syafi'i ditanya, bagaimana itu lalat yang biasa hinggap di kotoran terus hinggap di baju kita? Kata Imam Syafi'i, ya ketika dia terbang kemungkinan sudah dibersihkan angin gitu yang nempel itu. Kalau tidak, kata Imam Syafi'i, sesuatu jika sudah sempit maka ada kelonggaran. Artinya kalau itu sudah sulit diurusi kan, bagaimana kita mengurusi ini? Artinya ada, kalaupun ada itu dimaafkan karena kecil sekali. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan jika memang kecil sampai tidak terdeteksi bisa dimaafkan. Nah, tapi kalau hanya karena kelalaian mungkin tadi sebenarnya, wah ada memang, cuma kok enggak terlihat tadi, mungkin karena kurang konsentrasi. Nah, jika mau hati-hati ya diulangi saja. Dan terutama itu yang mungkin kuat untuk diberi udur, jika ada yang terlewati kecil-kecil begitu, yang pekerjaannya seperti itu, misalnya dia pekerjaannya mengecat rumah. Nah, dia memang pekerjaannya itu. Nah, sehingga sulit terhindar. Jadi ada misalkan yang terlewat kecil-kecil, ya mungkin bisa dimaafkan. Nah, tapi sedapat mungkin tetap berupaya menghindari pakai apa, kaos tangan ya. Pakai kaos tangan. Nah, dan tetap tentunya dibersihkan setelah itu diperiksa. Tapi itulah kata ulama, seandainya ada yang terlewat, yang kecil, itu memang masyakkah, sulit sekali, ya, karena dia memang pekerjaan seperti itu, maka dimaafkan. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, kita sudah ya persiapan sholat isya. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka.